Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembacaan kitab Qutufun minasy Syama'ilil Muhammadiyah, dan kita masuk pada fasal yang berikutnya. Qala rahimullah min zuhdir rasul alaihi salatu wassalam, beberapa bukti ya, atau penjelasan tentang sifat zuhud Rasulullah alaihi salatu wassalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan adanya perbedaan antara zuhud dan al-wara', seperti yang dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun zuhud pengertiannya adalah tarkuma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirah. Adapun al-wara', yaitu tarkuma yukhsha dararuhu fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membahayakan, akan memudaratkan dirinya di akhirah. Sehingga di sini nampak bahwa zuhud lebih tinggi ya daripada al-wara'. Ya, zuhud meninggalkan sesuatu ya, yang tidak memberikan manfaat ya, pada seseorang di akhirah. Ya, mungkin perkara yang mubah, sifatnya boleh-boleh saja, sah. Namun ketika tidak memberikan manfaat, dia tinggalkan. Ini zuhud. Adapun al-wara', yaitu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan ya, akan membahayakan dirinya di akhirah. Ini ketika sudah nampak adanya bahaya dan mudarat, baru ditinggalkan. Ini wara'. Walhasil dari kedua sifat ini sama-sama afdal, meskipun zuhud lebih tinggi ya kedudukannya daripada al-wara'. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Taha menjelaskan kepada Rasulullah, wa la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih warizqu rabbika khairu abqa. Ya, teguran dan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala kepada nabinya. Ya, wahai nabi, wahai rasul, la tamuddanna 'ainaik, jangan engkau bentangkan pandanganmu ya kepada apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir berupa kenikmatan ya dari istri-istri mereka. Demikian pula perhiasan-perhiasan dunia yang mereka nikmati. Ya, linaftinahum fi, karena sungguhnya itu semuanya adalah untuk memfitnah mereka, menguji mereka. Ya, kekayaan dunia, jabatan, kemasyhuran, demikian pula yang lainnya. Ini semuanya sebagai ujian bagi manusia. Kemudian kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, karena sungguhnya rizki yang ada pada Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal ya, lebih langgeng. Adapun perkara dunia ya, cepat ataupun lambat akan ditinggalkan. Sehingga bagaimanapun semangatnya seseorang untuk menumpuk-numpuk harta ya, sampai miliaran, triliunan ya, bahkan lebih dari itu, maka yang dia nikmati, yang dia rasakan, seberapa sih sisanya untuk ahli warisnya kalau dia meninggal ya. Adapun dia, kalaupun dia merasakan dan menikmati ya, cuma sedikit saja. Bahkan sebagian mereka sudah menumpuk-numpuk harta ya, bahkan sudah masyhur namanya, namun dia sendiri tidak merasakan nikmat itu ya. Karirnya sedang di puncak, kekayaannya sedang melimpah ruah ya, sementara dia sendiri jatuh sakit, stroke. Ya, siapa yang merasakan? Yang menikmati orang lain. Dia sendiri, ya, hancur berantakan, sakit. Nah, maka di sini menunjukkan fana, bahwa kenikmatan dunia sifatnya fana, sementara. Ya, dan itu sesungguhnya adalah pinjaman dari Allah. Ya, tempat tinggal yang kita huni itu sementara, ya, sementara hidup. Ya, kendaraan yang kita gunakan juga sementara, ya, sementara kita pakai. Nah, demikian pula pekerjaan yang kita geluti itu juga sementara, ya, sementara kita jalani. Semuanya serba sementara. Ya, maka di sini Allah ingatkan nabinya agar jangan sampai terpesona, ya, terkagum-kagum, kemudian condong dengan perkara-perkara dunia sehingga melalaikan seseorang dari akhirah. Qala rahimahullah, sebutkan sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang menjelaskan tentang ilahnya Rasulullah ketika Nabi sempat bersumpah untuk tidak mendatangi keluarganya, ya, dalam beberapa waktu lamanya. Ini dinamakan ila. Alla yadkhula alaihinna syahra. Ya, Nabi sempat bersumpah untuk tidak mendatangi keluarga beliau selama satu bulan. Wa'tazala anhunna fi uliyah. Kemudian Nabi mengasingkan diri, ya, dari istri-istri beliau di uliyah, ya, ranjang atau kamar yang posisinya di atas. Ya, mengisyaratkan bahwa ranjang Nabi itu bertingkat-tingkat. Ya, atau kamar beliau ada yang rendah di bawah, ada yang di atas. Lah, Nabi ketika ila terhadap istri-istri beliau, beliau meninggalkan mereka di atas. Falamma dakhala alaihi Umar fi tilkal uliyah. Maka suatu hari Umar sempat masuk ke kamar Nabi tempat mengasingkan diri dari istri-istri beliau. Ya, fa idza laisa fiha siwa subrah min qard, dan ternyata tidak ada, ya, di tempat istirahat Nabi itu kecuali subrah, ya, sejumlah makanan yang terbungkus, ya, dari dedaunan. Wa uhbatin mu'allaqah, ya, dan beberapa, ya, jenis perbekalan yang lainnya yang tergantung. Wa subratun min sya'ir, dan makanan yang ada ketika itu adalah berupa gandum. Gandum, ya, sangat sederhana makanan Nabi. Wa idza huwa muttaji'un ala ramalin hasir, dan ternyata beliau sedang berbaring, ya, di atas tikar, ya, yang terbuat dari kerikil-kerikil, ya, pasir. Nah, qad athara fi janbih, dan itu ternyata membekas, ya, pada lambung Nabi kelihatan, ya. Nah, jadi tikar Nabi itu enggak empuk kayak kita, ya, kasar. Ya, penuh dengan benjolan. Kalau tidur bekas. Ya. Nah. Fahamalat aina Umar, maka, ya, kedua mata Umar mulai berkaca-kaca, ya, melihat pemandangan itu. Faqala maluk au malak? Kata Nabi, ada apa denganmu wahai Umar? Faqultu ya Rasulullah. Maka kata Umar, ya Rasulullah, anta saffatullah min khalqih. Ya, anda adalah pilihan Allah, ya, dari seluruh manusia yang ada. Wa kisra wa kaisar fima huma fi, sementara mereka, ya, kisra penguasa negeri Persia ataupun kaisar raja dan penguasa negeri Romawi, mereka sedang berada dengan kenikmatannya. Fajalasa muhmarran wajhu, maka Nabi pun, ya, beliau akhirnya duduk, yang awalnya berbaring, ya, dalam kondisi memerah wajah beliau alaihissalatu wassalam. Ya, Rasulullah manusia pilihan, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, bahkan khatamun nabiyyin, penutup para nabi, bahkan sayyid annas, pemimpin seluruh manusia. Ya, yang surga enggak akan dibuka kecuali beliau sudah masuk duluan. Ya, ini Rasulullah Namun ternyata kondisi beliau seperti ini. Sampai Umar sempat sedih ya, melihat kondisi tempat tidur Nabi seperti itu. Kata Nabi membesarkan hati Umar ya, dan Umar sempat membandingkan dengan kondisi orang-orang kafir Persia ya, yang dikenal sebagai penyembah api, hidup dengan kemewahannya. Ya, Romawi yang dikenal sebagai Nasrani juga hidup dengan kemewahannya, bermegah-megahan mereka. Ya. Kata Nabi, awafiyya syakun ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, apakah anda ragu ya, dengan saya? Thumma qal, kemudian kata Nabi, ulaika qawmun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan bagi mereka kebaikan-kebaikan mereka di dunia, dibalas langsung di dunia. Jadi kenikmatan, kemewahan, gemerlap dunia yang mereka rasakan selama ini itu merupakan hasil dari kebaikan mereka di dunia, dibalas langsung kontan oleh Allah. Adapun di akhirah, maka mereka tidak mendapatkan sedikit pun berupa kenikmatan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya. Kami datangkan amalan-amalan kebaikan orang-orang kafir pada hari kiamat kelak. Ya, ada mereka punya kebaikan. Ya. Namun ternyata Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Sehingga kalaupun mereka orang-orang kafir punya kebaikan, terkadang ya membantu orang lain, terkadang baik dengan tetangganya, terkadang memberikan hadiah, ya itu kebaikan. Tapi Allah balas di dunia langsung, ya kontan. Adapun di akhirah tidak ada kebaikan mereka sama sekali. Bahkan, ya ketika kaum muslimin, kaum mukminin mereka ditimbang amalan kebaikan mereka dengan yang buruknya, ditimbang. Makanya termasuk prinsip ahlus sunnah, prinsip kaum muslimin adalah meyakini adanya mizan, timbangan amal. Ya, khusus untuk kaum muslimin, kaum mukminin yang ada kebaikan dan keburukannya ditimbang mana yang lebih berat. Adapun orang-orang kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kata Allah. Ya, Allah tidak akan menegakkan timbangan amalan bagi mereka orang-orang kafir, langsung masuk ke dalam neraka jeblos. Ayadan billah. Naam. Walhasil, ayol ikhwah, ini penjelasan dari Nabi. Ya, sehingga dari sini nampak bahwa Rasulullah dengan kehidupan yang sangat amat sederhana seperti itu tidak berarti beliau minder dan berkecil hati, namun beliau berbesar jiwa dan berusaha untuk membesarkan hati-hati para sahabat supaya enggak minder ya, dengan kondisi orang-orang kafir. Demikian pula ini pendidikan bagi umatnya, bagi kita semuanya. Ya, kita melihat mereka orang-orang kafir luar biasa. Ya, belumlah kemaksiatan yang mereka lakukan, kekufuran yang ada pada mereka luar biasa, mengerikan. Ya, sangat mengerikan kekafiran, ya, pembangkangan, kecongkakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sembah adalah selain Allah, patung-patung, berhala-berhala, ruh-ruh, ya, dan lain sebagainya dari sembahan-sembahan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Ya. Bahkan mereka menyakiti kaum muslimin. Ya, terlebih ketika jumlah kaum muslim minoritas. Ya. Bahkan melarang kaum muslimin untuk menjalankan agamanya di sebagian negara-negara kafir. Luar biasa. Namun toh kita perhatikan kehidupan mereka luar biasa gemerlap. Serba mewah. Bahkan orang-orang kaya dunia ada ya di negara mereka, orang-orang kafir. Lalu apakah ini menunjukkan bahwa Allah cinta dengan mereka? Allah ridha dengan perbuatan mereka? Jawabannya sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tapi ini merupakan istidraj, ujian bagi mereka yang menjadikan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin sulit untuk dapat hidayah. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Idza ra'aita Allah ya yu'til 'abda ya ma yuhibbu 'ala ma'asihi fa'alam annahu istidraj. Apabila Anda melihat Allah Jalla wa'ala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia cintai berupa kenikmatan dunia dalam kondisi dia bermaksiat, kata Nabi, fa innamahu istidraj. Ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, pancingan dari Allah. Ya. Pancingan, ujian yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Seperti orang mengayal ikan. Ya. Kelihatannya baik kan, sama ikan dikasih makan. Makanan ikan kakap apa? Udang, kasih udang. Apa berenang, kasih ikan kecil ya, kalau dia suka kasih, sepertinya termauan sama ikan ya, dikail, dipancing, yang kalau ketangkep diapain, dipiara, enggak, dimakan. Demikian pula kondisi orang-orang kafir, sengaja Allah biarkan mereka diberikan kenikmatan, silahkan kalian ya berpuas-puas diri, silahkan di dunia ini. Silakan mau hidup semau kalian, silakan. Ya, mau bangun bangunan yang paling tinggi sekalipun silakan, mau hidup yang paling mewah sekalipun silakan. Dalam kondisi kalian berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, silakan. Pancing sengaja Allah biarkan. Ya, bahkan di tengah kondisi sebagian negeri-negeri kaum muslimin mereka tertimpa musibah. Ya, baik peperangan yang terjadi di antara mereka ataupun bencana alam yang menimpa mereka, negeri muslimin yang mereka sholat beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, berpuasa, bersedekah, berhaji, umrah, toh tertimpa musibah juga. Adapun mereka negeri-negeri kafir hidup dengan kemewahan, ya, sedikit musibah yang menimpa mereka, sedikit. Namun jangan sampai kita merasa iri, oh, berarti enak ya jadi orang kafir. Oh jangan, ya, pikirannya jangan seperti itu. Maka Rasulullah sempat menegur Umar tadi kita sebutkan. Ketika Umar melihat ya, dan mendengar tentunya dalam kondisi ketika itu belum ada HP Pak, belum ada internet, belum ada siaran televisi, berita dunia belum ada. Tapi kemasyhuran, ya, gemerlap kehidupan, kemewahan, ya, negeri Persia dan Romawi sudah sampai ke negeri Arab. Padahal jaraknya sangat jauh. Ya, ditempuh dalam sekian hari perjalanan. Namun beritanya nyampe. Ya. Sampai-sampai Umar menceritakan hal ini kepada Nabi. Namun Rasulullah ya, bukan iya memang mereka itu. Kenapa seperti itu? Enggak. Tapi berusaha untuk membesarkan ya. Membesarkan jiwa dan hati para sahabat supaya enggak minder dengan kehidupan mereka orang-orang kafir. Nah. Oleh karena itu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, kata beliau, innallaha yu'til mala 'ala man yuhibbu wa 'ala man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memberikan harta ini, memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah benci. Allah kasih. Yang penting dia berusaha, bekerja, mencari sebab-sebab untuk mendapatkan harta, dapat. Allah kasih. Ya. Ya, tapi ini bukan tanda ya bahwa Allah cinta dengan mereka, bukan. Bukan standar, bukan barometer. Namun kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, wa innallaha la yu'til iman illa 'ala man yuhib. Ya, adapun iman kata beliau, tidaklah Allah memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Tidaklah Allah memberikan hidayah kepada seorang kecuali Allah cinta dengan orang tersebut. Sehingga ketika Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada kita berupa hidayah Islam wal iman, sunnah, tauhid, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin ya, dan kita berharap besar ya, semoga ini merupakan tanda-tanda kebaikan, dan semoga Allah Jalla wa'ala mematikan kita di atas iman, di atas Islam, walhamdulillah. Ya, husnul khatimah. Akhir hidup yang baik. Itu yang kita harapkan. Ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Allah. Wasiat Allah kepada hamba-hamba yang beriman untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya, yakni yudhkar wala yunsa, yuta' wala yu'sa, yushkar wala yukfar. Allah diingat dan tidak dilupakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri, dan Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Ini takwa. Kemudian pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, dan janganlah kalian sekali-kali meninggal, ya, berlalu dari kehidupan dunia menuju kampung akhirah kecuali dalam keadaan Islam, di atas iman. Ini pesan dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hamba yang beriman. Nah, kemudian wa fi riwayati muslimin, sebutkan dalam riwayat Muslim, kata Nabi, ama tarada an takuna lahum dunya walana al-akhirah, ketahuilah wahai Umar, apakah engkau rida, ya, bahwa itu semuanya kemewahan dunia, ya, bagi mereka orang-orang kafir, ya, adapun kita nanti di akhirah, ya, jadi gemerlap kehidupan, kemewahan yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi Allah siapkan bagi hamba-hamba yang beriman. Di mana? Di akhirah. Di akhirah. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, demikian secara makna dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah sijnul mu'min. Ya. Yeah. Ya, yeah, sijnul mu'min. Penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Ya, yeah. Dan surganya bagi orang-orang kafir. Surganya bagi orang-orang kafir. Demikian ringkas, simple sabda Rasul. Ucapan Nabi ini namun sangat mendalam maknanya. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah sijnul mu'min, penjaranya kaum mu'minin. Ya, yeah, Allah penjara kaum mu'minin di dunia. Ya, yeah, baik secara hissi maupun ma'nawi. Secara hissi, ya, yeah, Allah, ya, yeah, jaga. Allah penjara, Allah tahan kaum mu'minin untuk masuk surga. Secara hissi, ya, yeah, Allah penjara mereka di dunia ini. Secara ma'nawi, Allah penjara kaum mukminin dari perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah. Ya, Allah larang mereka untuk ini dan itu, dilarang. Makanya dalam Islam ada mahadzir, ya. Nah, ada maharim, perkara-perkara yang diharamkan. Dan itu sebagai ujian yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Sejauh mana sih kesungguhan, ya, keikhlasan dan ketulusan mereka kepada Allah dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan nampak, ya. Jadi ini juga termasuk hikmah adanya keberagaman, adanya, ya, syariat yang berbeda-beda, adanya perintah, adanya larangan, adanya berupa khabar, cerita, kisah. Ini semuanya ujian, ya, bagi manusia, ya. Nah, adanya perintah-perintah untuk sholat, puasa, zakat, ya. Dan di sana ada larangan-larangan untuk mencuri, larangan berzina, larangan untuk membunuh, ini dan itu, macam-macam. Ini semuanya ujian. Ya, ujian. Dan sebaliknya kata Nabi bahwa dunia ini merupakan jannatul kafir, surga bagi mereka orang-orang kafir. Ini diberikan fasilitas oleh Allah, silakan. Ya, untuk berfoya-foya, bernikmat-nikmat, silakan. Ya, semau kalian. Ya, namun ingat, setelah kematian ada hari pembalasan. Ya. Nah, kemudian fakultu bala ya Rasulullah, ya, tentu ya Rasulullah, kata Umar, tentu aku rida, ya, kenikmatan yang kekal abadi, ya, untuk kita adalah di akhirah, adapun mereka di dunia, silakan. Kata Nabi, fahmadillah azza wajal, kalau begitu pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menyanyikan, yang tidak menelantarkan kaum mukminin. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menelantarkan, ya, ganjaran dan pahala kaum mukminin. Allah tidak akan mengabaikan dan tidak akan lupa dengan kebajikan dan kebaikan, ya, amalan saleh kaum muslimin, Allah enggak akan lupa. Ya. Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malun. Ya, jangan kalian menyangka Allah itu lalai dengan amalan-amalan kebaikan kalian, jangan. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Pasti menepati janjinya. Nah. Kemudian, qala rahimahullah dari Alqamah rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itaja'a Rasulullah 'ala hasirin. Suatu hari Rasulullah berbaring ya di atas tikarnya. Nah, fa'athara al-hasiru bi jildihi, kemudian ya tikar Nabi itu membekas pada kulit Nabi, kelihatan ya ada capnya. Faja'altu amsahuhu, kemudian aku pun mulai, kata Abdullah bin Mas'ud, mengusap ya sisa-sisa dan bekas ya dari tikar Nabi itu yang ada pada tubuh Nabi, kelihatan bekasnya. Wa aqul, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sahabat yang mulia, termasuk di antara sahabat yang melayani ya kebutuhan sehari-hari Nabi. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, bi abi anta wa ummi, demi Allah, ala adantana fanabsutu laka syai'an yuqika minhu tanamu alaih. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, tidakkah engkau izinkan kami ya Rasulullah untuk kami bentangkan untuk anda sesuatu yang lebih baik daripada ini tentunya, yang bisa melindungi kulitmu agar engkau bisa tidur di atasnya. Ya, ini mungkin ya, karpet yang lebih empuk lah. Ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menawarkan hal ini kepada Nabi. Qala, ya, perhatikan jawaban Nabi. Dan ini sebagai pembinaan, ya, penggemblengan Rasulullah kepada umat, kepada para sahabat. Ya, supaya tidak tergila-gila ya dengan yang namanya dunia. Ya, agar kita tidak ambisius ya, tamak dengan dunia. Perhatikan ucapan Nabi, qala mali walid dunya ma ana wad dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ya, demi Allah, tidaklah dunia itu ya dengan saya kondisinya melainkan seperti seorang pengendara ya yang sedang safar mengendari kendaraannya, kemudian dia bernaung di bawah pohon, kemudian dia pun pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Seperti itu, sementara semuanya. Ya. Dan kata Nabi dalam hadis yang lain, ya, seperti yang beliau wasiatkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang ketika itu beliau masih belia. Abdullah bin Umar masih kecil ketika itu, masih belia, masih remaja. Ya, namun ini sudah Nabi tanamkan kepada para sahabatnya. Ya. Nah, kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah anda wahai Abdullah bin Umar, wahai pemuda. Ya. Dalam kehidupan dunia itu seperti gharibun, orang yang asing. Ya, aw 'abirus sabil, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan, musafir. Ini jangan dianggap bahwa kita itu akan selama-lamanya hidup di dunia langgeng gitu ya, ratusan tahun, ribuan tahun, enggak. Sementara semuanya ya, sementara hidup, sementara dipakai, sementara digunakan, sementara dimanfaatkan, sementara dinikmati, dan seterusnya, sementara semuanya. Fana ya. Nah, rahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Law anna lim mithla Uhudin dhahaban ma sarani an ta'tiya alayya thalath layali wa 'indi minhu shay' illa shay'un arsadahu aw arsuduhu li dini." Rawal Bukhari. Kata Nabi, kalau seandainya aku memiliki ya emas sebesar gunung atau bukit Uhud, luar biasa. Ya, bukan satu kotak, Pak. Ya, bukan satu ya, apa namanya? Tempat menyimpan uang. Apa? Eh? berangkas, ya, bukan satu kontainer, ya, bukan satu rumah, ya, bukan satu gudang, tapi satu bukit Uhud, bukit besar, ya, bukan tanah, bukan batu bara, bukan gas, bukan minyak, emas semuanya, murni 24 karat. Ya. Kata Nabi, kalau seandainya aku memiliki satu bukit emas, ya, segede, ya, sebesar bukit Uhud, ma sarrani an tatiya alayya thalath layali wa indi minhu syai, ya, tidaklah aku merasakan senang dan gembira, ya, telah berlalu 3 hari lamanya sementara barang itu masih ada di tempatku, illa syai'un arsuduhu ini dini, kecuali ada sesuatu yang aku berikan, aku persembahkan untuk agamaku, untuk sedekah, untuk berjihad, untuk dimanfaatkan fi sabilillah. Luar biasa semangatnya, ya. Semangatnya Rasulullah dalam berderma, ya, bersedekah, ya, dalam berdakwah, dalam melayani umat. Luar biasa, ya. Yang kalau dilihat kebaikan-kebaikan Nabi, keutamaan-keutamaan beliau luar biasa, ya. Sampai-sampai beliau sendiri, kalaupun ada kesalahan, dosa yang beliau lakukan sudah diampuni. Sudah diampuni. Menunjukkan seakan-akan kalau pikiran kita, ya, buat apa beramal? Ya, buat apa bersedekah? Buat apa sholat? Buat apa haji? Buat apa umrah? Lah, sudah diampuni semuanya kesalahannya. Dijamin masuk surga. Namun ternyata Nabi tidak demikian. Justru beliau tambah semangat sebagai bentuk syukurnya beliau kepada Allah yang telah memberikan sekian banyak keutamaan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Demikian pula kita. Ya, kalaupun kita enggak mampu untuk mencapai derajat Nabi, dan memang enggak bisa. Ya, namun paling tidak kita mencontoh, meneladani beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Bertambah ilmu, ya. Bertambah, ya, nyaman, bertambah nikmat, bertambah lapang hidupnya. Tambah syukurnya. Gimana caranya? Ya, tambah ibadahnya, tambah semangat, tambah, ya, menuntut ilmunya, tambah ini, tambah itu, ya, tambah banyak amalan ibadahnya, seperti itu. Ya. Nah, sehingga antara fasilitas yang Allah berikan, antara kenikmatan yang dia rasakan itu berbanding lurus dengan ketaatan, dengan amalan saleh yang dia tunaikan kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan berbanding terbalik seperti yang memfitnah sebagian orang, ya, tambah enak kerjaannya, tambah lapang hidupnya, tambah luas rumahnya, tambah bagus kendaraannya, tambah tinggi posisinya, tambah jauh dari Allah. Kebalik, berarti ini orang gak syukur kepada Allah. Harusnya gimana? Sejalan, imbang, ya, imbang. Nah, ketika Allah semakin menambah kenikmatan, semakin memberikan kemudahan baginya dalam kehidupan dunia, semakin Allah bukakan rizkinya, semakin Allah tinggikan posisinya, semakin Allah masyhurkan namanya, ya, semakin nyaman hidupnya dengan keluarganya, maka ini diimbangi dengan kesyukuran. Kesyukuran, ya, dengan memperbanyak apa? Ibadah. Rasulullah, dosa-dosa beliau kalau ada diampuni oleh Allah, namun sholatnya luar biasa. Bukan cuma kesemutan, sampai bengkak kakinya. Sampai bengkak. Sampai ketika ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kenapa sampai demikian? Kata Nabi apa? Afala akunu abdan syakur. Ya. Tidakkah aku ingin, ya, untuk menjadi hamba yang paling bersyukur? Luar biasa. Ini teladan kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian pada poin yang kelima, kata beliau rahimahullah, sebuah hadis dari Amr bin al-Haris radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, ini persaksian dan pengakuan para sahabat tentang zuhudnya Nabi. Kata beliau, ma taraka Rasulullah inda mautihi dinaran wala dirhama wala abdan wala amanatan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu al-bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa radan ja'alaha libni sabil sadaqatan. Rawal Bukhari. Bahwa Rasulullah, ya, ketika beliau meninggal, tidaklah meninggalkan satu dinar, dan tidak pula satu dirham, dan tidak pula seorang budak laki-laki ataupun wanita, dan bahkan tidak meninggalkan sedikit pun dari harta warisan kecuali ya seekor bighal yang berwarna putih yang biasa beliau kendarai. Ya, kecuali yang beliau tinggalkan apa? Bighal. Ya, bighal ini peranakan, perkawinan silang antara kuda dan keledai. Muncullah bighal. Ya, seperti kendaraan Nabi dahulu ketika Al-Isra wal Mi'raj dari Mekah menuju Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, itu mengendari buraq. Buraq itu gedenya seperti bighal. Ya. Tidak tinggi seperti kuda, tidak pendek seperti keledai, pertengahan. Sehingga nyaman ketika dikendarai oleh Nabi bersama Jibril alaihissalam. Nah, ini yang ditinggalkan oleh Nabi. Ya, berupa bighal yang biasa beliau kendarai. Kemudian wasilahahu. Peninggalan Nabi yang kedua adalah silah, senjatanya yang beliau gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ardhan. Ya, tanah, sebidang tanah yang beliau sudah peruntukkan untuk diwakafkan ya bagi para musafir yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini ya ternyata harta Rasulullah. Ya. Jadi beliau bukan milioner, bukan jutawan, ya bahkan bukan triliuner ya, apalagi. Ya, tapi beliau seperti ini kondisinya, zuhud. Ya. Nah, dan bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, ya, demikian pula yang lainnya, ketika Jibril alaihissalam datang kepada beliau, ya, kemudian sempat menawarkan, ya, memberikan tawaran, dan ini tawaran dari Allah, ya, ya Muhammad, di sini ada dua pilihan, ya, yang pertama adalah Anda bisa sebagai ya, Nabi sekaligus sebagai raja. Punya harta kekayaan, punya kekuasaan. Atau Anda sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Mana yang Anda pilih dari keduanya? Ya, yang pertama pilihannya apa? Sebagai Nabi plus sebagai raja. Ya, sudah Nabi tinggi di sisi Allah. Raja ya, juga sebagai penguasa. Ya. Nah, untuk seluruh manusia ya, di dunia. Pilihannya kedua, sebagai hamba Allah, abdan wa rasulan. Sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Ya, maka Nabi sempat melihat kepada Jibril alaihissalam, menengok, ya, bermusyawarah. Ya, minta masukan Nabi dari Jibril alaihissalam. Kata Jibril, ya Muhammad tawadu', wahai Muhammad tawadu'lah, rendah hatilah Anda. Ya, maka langsung beliau mantap. Kalau begitu, saya akan memilih hanya sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Alaihissalatu wassalam. Allahu Akbar. Ya. Oleh karena itu, ini membekas ya, kepada para sahabat. Ya. Oleh karena itu, mereka para sahabat bukan orang gila kekuasaan. Bukan orang yang haus dengan jabatan. Bukan para sahabat itu. Tapi mereka adalah haus dengan kemuliaan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga ketika mereka ya, menyaksikan tubuh Nabi terbujur kaku meninggal, maka mereka tidak ada satupun yang ya, menonjolkan dirinya. Oh, kalau begitu Nabi sudah meninggal nih, saya ajalah yang jadi presiden sebagai khalifah, pemimpin umat ya, penguasa di Madinah untuk seluruh kaum muslimin. Tidak, mereka saling melempar satu dengan yang lainnya ya, karena memang berat jadi pemimpin itu. Ya. Namun ketika Rasulullah ya, menawarkan kepada para sahabat kemuliaan ya, dan kehormatan ya, ketika pada perang Khaybar ya, pada perang Khaybar ketika Rasulullah mengumumkan di hadapan seluruh para sahabat, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan wahidan, ya, sungguh demi Allah esok hari saya akan serahkan bendera perang ini kepada satu orang ya, kepada satu orang yang mana orang tersebut yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh, Dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul cinta kepadanya. Yaftahullahu ala yadayh, dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan sebab diangkatnya dia sebagai panglima perang pada hari itu, pada perang Khaybar. Ya. Dan ketika itu Nabi belum mengumumkan siapa gerangan yang berhak untuk jadi panglima perang, untuk memimpin perang pada perang Khaybar. Ya. Maka pada malam harinya para sahabat, ya, mereka berbincang-bincang siapa gerangan, ya, yang berhak untuk mendapatkan bendera perang itu. Ya. Yang dicari bukan status sebagai panglima, ya, bukan. Bukan sebagai, ya, jabatan tertinggi, bukan itu yang dicari oleh mereka, bukan. Tapi yang mereka inginkan adalah status tazkiyah dari Rasulullah sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahkan, ya, bukan hanya itu, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, berarti syurga jaminannya. Sampai-sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma urid wallah," kata beliau, "Ma uridul imarata illa yauma idzin," sungguh demi Allah, aku tidak menghendaki untuk menjadi pemimpin kecuali pada hari itu. Bukan sekedar ingin jadi panglima, tapi itu sebagai wasilah saja. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah sebagai orang yang dinobatkan sebagai, ya, Habibullah, orang yang Allah cintai, ya, dan Rasul cinta kepadanya. Itu yang diinginkan oleh Umar dan para sahabat yang lainnya. Syahid, ya, bahwa mereka para sahabat adalah orang yang haus, ya, sangat berambisi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam masalah dunia mereka zuhud, ya. Namun bukan berarti ayol ikhwah, dari sini berarti, ya, seorang muslim, seorang mukmin, seorang sunni salafi berarti rumahnya harus gubuk semuanya, ya. Nanti motornya, mobilnya itu pun harus yang doyok-doyok, ya, yang reot-reot, ya, yang tahun 60-an kalau ada, yang sudah batuk-batukan, ya. Gaya hidupnya juga enggak boleh, ya, serba enak, ya, harus makannya cuma nasi tok sama garam, enggak boleh sama daging, enggak boleh makan roti, ya, pakainya harus compang-camping. Seperti itu maksudnya, makna dari zuhud? Tidak demikian, bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah jangan sampai seorang itu, ya, lalai dengan kehidupan akhirah, kemudian lebih berambisi dan tamak dengan kehidupan dunia. Karena yang tercela adalah ketika dunia melalaikannya. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah menyebutkan tentang bolehnya untuk, ya, seorang itu bernikmat-nikmat, ya, dengan kehidupan dunia selama tidak melalaikan, ya, dari ibadah, dari talabul ilm, ya, dari beramal saleh, dari akhirah. Disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, "Arba'un minas sa'adah," ya, ada empat perkara yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Al-mar'atu salihah, yang pertama adalah istri yang salihah, ya. Orang kalau bersuami, ya. Seorang laki-laki punya istri salihah, luar biasa, idaman. Idaman, ya. Kata Nabi, "Ad-dunya mata'a wa akhiru mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini perhiasan, ya, perhiasan. Dan sebaik-baik dan seindah-indah perhiasan adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Ketika dilihat menyenangkan, senyum, enggak pernah mesengut, enggak pernah mengecewakan. Ketika ditinggal bisa menjaga kehormatannya. Ya. Ketika datang bulan Ramadan dia berpuasa. Ketika tiba waktu salat dia mengerjakan salat. Ya, ini tipe-tipe dan ciri istri yang salihah. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Ya. Sehingga silakan, Ya, mau bangun rumah satu lantai, dua lantai, tiga lantai, empat lantai, lima lantai sekalipun kayak hotel, silahkan. Tidak masalah, selama dibutuhkan. Anaknya banyak, 100 misalkan. Tidak masalah. Silahkan, bukan suatu hal yang terlarang. Oh, kenapa rumahnya mewah sekali? Dua lantai, tiga lantai. Baru tiga lantai. Anaknya berapa? 15. Ya pas saja, kamarnya berapa sih? Ya. Nggak usah cemburu. Ya, nah, ini tanda kebahagiaan. Artinya selama dibutuhkan, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan. Kalau sampai melalaikan, ini yang tercela. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Telah melalaikan kalian at-takatsur, ya. Memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperindah bangunan, ya. Memperwah kendaraan. Telah melalaikan kalian ini semuanya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan-kuburan kalian. Baru ingat. Ya, kalau seperti ini, ya jangan. Tapi selama dibutuhkan tidak mengapa. Jais, asal hukumnya boleh. Ya, sehingga di sini termasuk tanda kebahagiaan kata Nabi. Al-maskanul wasi', tempat tinggal yang lapang. Kemudian al-jarus salih, yang ketiga, tetangga yang saleh, yang tidak mengganggu baik dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Ya. Nah, ini luar biasa. Hidup ya dalam sebuah komunitas, ya dalam sebuah wilayah, ya, yang baik, ya, kanan kiri, depan belakang, bersahabat, ya, supel, orangnya enak, ya, nah, bisa diajak kerjasama atau ta'awun, tidak mengganggu, ya, beda kalau tetangganya itu menyakitkan, ya, nah, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, ya, terkadang tidak dengan lisan tapi dengan perbuatan. Ya, punya tetangga musibah, ya. Punya tetangga, ya, TV-nya luar biasa, ya. 50 inci, gedenya, masya Allah. Ya. Sekali putar, masya Allah. Kerasnya, ya. Kerasnya. Gak pandang bulu. Waktu sahur, waktu buka, ya. Waktu terawih, putar terus. Orangnya gak ada. Orangnya gak ada. Luar biasa, diputar keras-keras. Mengganggu. Ini jadi suk. Tetangga yang buruk, musibah. Nah ini termasuk tanda kebahagiaan. Kalau kita punya tetangga yang baik, tahu hak tetangganya, tahu hak saudaranya. Yang keempat, kata Nabi, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Boleh silakan, ya. Mau beli motor, ya, yang bagus, yang nyaman, yang gak batuk-batuk, silakan. Gak apa-apa, gak masalah. Ya, kalau batuk malah mengganggu kan? Iya, ganggu orang malah. Asapnya itu, Pak. Asapnya itu loh. Ya. Nah, setiap yang lewat, aduh ya Allah, kasihan. Berapa korban? Belum lagi anak kecil. Ya. Nah. Sehingga tidak mengapa, ya, punya kendaraan yang bagus selama tidak ada unsur apa? Berbangga-bangga dengan itu, ya. Bukan ambisius. Ya, pokoknya saya harus punya motor yang paling terbaru modelnya. Ini, ya. Kalau enggak, ya, saya enggak tenang ini sholatnya. Masya Allah, sholat enggak tenang gara-gara motor ini. Ya. Ini kalau seperti ini sudah alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur. Kemudian di samping Nabi menyebutkan empat tanda-tanda kebahagiaan seseorang, Nabi juga memperingatkan arba'un minasyaqa, ada empat hal yang merupakan tanda, ya, kesengsaraan, kesulitan hidup seseorang di dunia. Al-mar'atu su, ketika dia memiliki istri yang jelek, istri yang buruk, ya, na'udzubillah, ya, dilihat, ya, cembetut, ya, suami datang gak dilayani, ya, dengan baik, ditinggal keluyuran, Allah musta'an, ngomong sana, ngomong sini, ghibah sana, ghibah sini. Ya. Kalau enggak, ya chatting-chattingan, ya, dengan yang lain. Ya, kalau dengan sesama jenisnya masih mending. Itu pun banyak mudharatnya. Apalagi dengan lawan jenis, selingkuhan. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini. Ini bahaya. Ya, istri yang buruk. Kemudian yang kedua, al-jarusu, tetangga yang buruk. Ya, musibah. tetangga yang tidak tahu hak tetangganya, ya, tetangga yang tidak tahu hak saudaranya. Yang ketiga, al-markabus su, kendaraan yang jelek, ya, kendaraannya murah sih murah, tapi maintenance-nya itu, Pak, wah, luar biasa, sebulan tekor, ya. Nah, perawatannya masya Allah, ya, harganya 5 juta tiap bulan, 2 juta keluar, ya, 1 tahun berapa itu, malah lebih mahal daripada pajaknya, ya, ini bikin sengsara. Nah, artinya di sini menunjukkan bukan suatu hal yang terlarang untuk seorang itu punya kendaraan yang bagus, yang nyaman, tidak mengapa, ya, ketika masih, ya, berdua sama istri, ya, masih punya motor. Ketika anaknya sudah 2, 3, 4 mulai berpikir, kalau kemana-mana pergi silaturahmi, repot, motornya cuma satu, boncengan berlima, gak boleh, Pak, sehingga mikir gimana caranya bisa dapat mobil, tidak mengapa, gak masalah, ya. Nah, sehingga jangan dipandang bahwa, ya, orang punya mobil itu hidupnya bermewah-mewahan, bermegah-megahan, oh enggak, ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, al-maskanu dayyiq, ya, termasuk tanda kesengsaraan adalah tempat tinggal yang sempit. Tempat tinggal yang sempit, ya, ya, tempat tinggal, ya, sudah berkeluarga, anak banyak, ya, rumahnya 3x3, masya Allah, ya, kamar plus dapur di situ, ya, parkir motor juga di situ, aduh, ya, sengsara luar biasa, ya, jangan sampai lah. Ya, mudah-mudahan, ya, kita tidak seperti itu. Ya, kalau pun diuji, ya sabar. Ya. Kalau diuji, ya sabar. Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah, ya. Apa yang bisa kita sampaikan? Ada masukan ini. Pembahasan tentang sifat telaga Nabi terlewati. Iya kan? Mana lupa malah. Ada satu bab lagi, ya? Oh iya. Ya, yes, PR, ya. Insyaallah. Di lain waktu. Ya, kalau ada kesempatan untuk kita lanjutkan, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Ya, ada yang terlewatkan satu fasal, ya. Tentang sifat telaganya Rasulullah. Sebelum bab tentang zuhud, ya. Jangan lupa, insyaallah. Taib, sampai di sini insyaallah. Waktu yang sudah habis. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafidzakumullah.